kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jal di Ramadan kemarin dan di hari ini setelah Ramadan. Dan ketahuilah bahwasanya kita diciptakan di dunia ini untuk diperintah oleh Allah Azza wa Jal dan untuk dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Kita hidup ini untuk diperintah dan dilarang. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, kata Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jal. Dan berkata Al-Imam Al-Qurtubi, membawakan perkataan Mujahid, seorang tabi'in, tentang tafsir surat Adz-Dzariyat ayat ke-56 ini. Kata Mujahid, illa li'amurahum wa anhahum. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jal, maknanya untuk beribadah ya ini, kecuali untuk jin dan manusia itu aku perintah dan aku larang. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawanya, yadulu ala hadza qaulullah azza wa jal, yang menunjukkan tentang kebenaran ini yaitu firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insan ayutraka suda, apakah manusia itu setelah diciptakan dia menyangka dibiarkan begitu saja seperti hewan ternak, tidak diperintah, tidak dilarang, la yu'mar wa la yunha. Kata Syekhul Islam, diciptakan kemudian setelah itu tidak dilarang dan tidak diperintah, apakah seperti itu? Tentunya tidak. Allah menciptakan kita di dunia ini tujuannya agar kita itu diperintah dan dilarang. Dan sebesar-besar perintah adalah tauhid, dan sebesar-besar larangan adalah kesyirikan. Dan para nabi diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk mendakwahkan tauhid ini dan mengajak seluruh umat untuk meninggalkan kesyirikan. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat ini seorang rasul. Dakwaannya, ajakannya, seruannya para rasul tersebut, beribadahlah hanya kepada Allah semata. Ini perintah. Dan janganlah ya ini beribadah kepada taghut. Jangan berbuat kesyirikan. Dan berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, taghut ini setiap makhluk yang melampaui batas. Wa ru'usuhum khamsah, dan pembesarnya ada lima. Iblis la'anahullah, yang pertama iblis itu taghut. Yang kedua, man ubida wa huwa radin, siapa yang diibadahi dan dia ridho. Dan yang ketiga, man da'an nas ila ibadati nafsihi, siapa yang berdakwah tapi dakwahnya bukan kepada Allah tapi kepada dirinya sendiri, juga taghut. Pemida'a ilmu ghaib. Yang keempat juga pembesar dari tauhid, yaitu orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan yang kelima, man lam yahkum bima anzalallah, yaitu orang-orang yang dia berhukum tidak berhukum dengan hukum Allah. Naam. Wahai kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Awal perintah, dan kita mesti diperintah, dan awal perintah adalah tauhid. Adalah untuk beribadah kepada Allah di atas tauhid. dan awal larangan untuk kita tidak melakukan kesyirikan. Kemudian setelahnya dari perintah dan larangan-larangan yang banyak. Dan kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Rabbmu memerintahkan kamu untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid. Dan Allah juga melarang kalian semua untuk berbuat kesyirikan. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah. Ini bertauhidlah. Dan janganlah berbuat kesyirikan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ayu dzambi a'zam ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anda menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, padahal Allah lah yang menciptakan Anda. Dan tinggalkan kesyirikan. Dan tidak akan mungkin kita meninggalkan kesyirikan kalau kita enggak punya ilmunya. Maka belajarlah wahai kaum muslimin. Belajar tentang kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besarnya, syirik kecilnya, syirik tersembunyinya. Di majelis-majelis ilmu agar kita bisa menghindari kesyirikan. Agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan belajarlah juga tauhid agar kita bisa bertauhid. Agar kita bisa menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'alan nabiy wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abdullah ibn Mas'ud juga berkata, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamu falyaqra qaulallahu azza wa jal fi suratil an'am. Kata ibn Mas'ud, siapa yang ingin melihat, mengetahui wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wasiat tersebut ada di dalam setempel cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Yang di dalam ayat ini Allah menyebutkan, qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaikum. Kemari aku akan kubacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kalian melakukannya. Yang pertama kali, alla tusyriku bi syai'a. Janganlah kalian berbuat kesyirikan. Subhanallah, sampai di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 153, wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul. Inilah jalannya Allah, jalanku kata Allah Azza wa Jalla yang lurus. Ikutilah jalan tersebut dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat dari Allah kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat pertama dari Nabi Muhammad kepada kita semua untuk supaya kita meninggalkan kesyirikan. Dan siapa yang meninggalkan kesyirikan, baik syirik besarnya, syirik kecilnya, syirik khafinya, maka tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'ad ibn Jabal, Rasul bertanya kepada Mu'ad, Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri mahaqullah lal ibad? Apakah kamu tahu, wahai Mu'ad, haknya Allah atas hamba-hambanya? Wa haqul ibadi ala Allah, dan hak hambanya atas Allah. Maka Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqullahi 'alal ibad, haknya Allah atas hamba-hambanya, atas kita semua. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yani kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dalam peribadatan-peribadatan kita. Kita salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya dari amalan soleh di atas tauhid, menjauh dari syirik. Ini haknya Allah atas kita semua. Dan haknya kita atas Allah. Rahmatnya Allah untuk kita semua. Allah yu'adziba man la yusyriku billahi syai'a. Itu Allah tidak akan mengadab siapapun orangnya yang dia tidak berbuat kesyirikan sedikit pun juga. Beruntunglah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Dan tidak akan bisa kaum muslimin kita semua meninggalkan kesyirikan kalau enggak dengan taufik dari Allah, kemudian mempelajari kesyirikan-kesyirikan agar kita bisa menghindarinya. Maka jangan malas dalam belajar ilmu agama. Duduk di majelis ilmu. Ini masjid, ada kajian-kajian setiap malam. Alhamdulillah, agar kita paham ini syirik, kita tinggalkan. Dan ini dosa-dosa yang lainnya kita tinggalkan juga. Karena tidak akan mungkin kita bisa masuk surga kecuali dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan sebesar-besar larangan adalah kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah Azza wa Jal. Takutlah kepada neraka Allah Azza wa Jal. Belajarlah untuk supaya anda bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallam taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.